syai'an minal asma'i was sifat. Satu dari nama-nama dan sifat Allah. Sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Bab ini dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah dalam kitab Tauhid, karena Tauhid ada tiga: Tauhid Uluhiyah, Tauhid Ar-Rububiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat. Barakallahu fikum. Bab ini dimasukkan pada bab Tauhid karena memang termasuk dari pembahasan At-Tauhid itu sendiri. Dan dibawakan di sini, man jahada syai'a, barang siapa yang mengingkari, menentang sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Apa hukumnya? Apa hukumnya seorang yang menentang, mengingkari salah satu dari nama dan sifat Allah? Barakallahu fikum. Ini pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena ini termasuk di antara yang merusak tauhid. Menentang salah satu dari nama dan sifat berarti bisa merusak at-tauhid. Seorang muslim yang bertauhid, maka dia harus mengimani dan menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala. Qala Syekh Utsaimin rahimahullah, poin yang pertama, makna al-jahad, al-jahdu, menentang. Al-juhud atau al-jahdu adalah maknanya al-ingkar. Maknanya adalah al-ingkar. Jadi bab siapa saja yang mengingkari salah satu dari nama dan sifat Allah. Barakallahu fik. Wal-ingkar naw'an. Wal-ingkaru naw'an. Mengingkari nama dan sifat itu ada dua macam. Ada dua macam. Al-awalu, yang pertama, ingkaru takdzib. Pengingkaran karena mendustakan. Dia mengingkari, dia mendustakan. Pengingkaran dalam bentuk mendustakan. Betul-betul mendustakan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Apa hukumnya? Orang yang mengingkari karena mendustakan, hadza kufrun. Hadza kufrun, kata Syekh. Orang yang seperti ini kufur, bila syak, tanpa diragukan. Barakallahu fik. Falau anna ahada angkara isman min asma'illah au sifatan min sifatihi sabita bil kitab wa sunnah. Kalau ada seorang mengingkari nama dari nama-nama Allah, atau mengingkari sifat, satu sifat, mengingkari dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sabitati fil kitab wa sunnah, yang telah ditetapkan dalam Quran dan hadis yang sahih. Nah, maka orang seperti ini mengingkari karena mendustakan, hukumnya apa? Kufur. Hukumnya kufur. Satu saja dari nama atau sifat Allah Azza wa Jalla. Mislu, contoh. Contoh, an yakula laisa lillahi yadun. Seperti seorang berkata, laisa lillah yadun, Allah tidak memiliki tangan. Ayo, seorang mengatakan Allah tidak punya tangan, padahal Allah berfirman, yadullah fawqa aidihim, dalam surat Al-Fath. Tangan Allah di atas tangan mereka, Orang ini mengatakan, saya mengingkari Allah punya tangan. Orang seperti ini, barakallahu fik, bila syak kufur, tanpa diragukan, meyakini dan mengucapkan kekufuran. Kenapa? Mengingkari ayat. Allah sendiri mengatakan, yadullah fawqa aydihi. Au annallaha lam yastawi ala arsyih. Atau contoh kedua, seorang berkata, barakallahu fik, Allah tidak beristiwa, bersemayam di arsy-Nya. Allah tidak beristiwa di atas arsy-Nya. Padahal Allah berfirman, Ar-Rahman, alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Alal arsy, di atas arsy, di atas istiwa, beristiwa, bersemayam. Ada 7 dalam Al-Quran kalimat yang semakna dengan ini, Ar-Rahman alal arsy istawa, kata Syekhul Islam. Berarti dalam Al-Quran banyak ayat yang mengkhabarkan Allah beristiwa di atas arsy. Namun orang ini mengatakan, saya tidak percaya, saya mengingkari. Berarti antum mengingkari ayat Al-Quran. Berarti antum mengucapkan, meyakini kekufuran. Barakallahu fiik. Atau contoh ketiga, au laisa lahu ain, Allah tidak punya mata. Padahal Allah berfirman, tajri bi'ayunina. Kapalnya Nabi Nuh berjalan, tajri, berlayar di atas, bi'ayunina. Berarti Allah memiliki a'yun, mata. Dalam surat Al-Qamar, tajri bi'ayunina. Lalu orang itu mengatakan, saya tidak percaya Allah punya mata. Berarti Allah buta. Berarti Allah tidak punya mata. Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan. Ketika Nabi SAW menceritakan Dajjal, Dajjal itu a'warul a'in. Dajjal nanti keluar memiliki a'war al-a'in. Apa a'warul a'in? Mata yang kanan tidak melihat. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Namun Allah, Rabb kalian, tidak a'war. Berarti Allah tidak sama dengan Dajjal. Berarti Dajjal bukan Rabb yang disembah. Namun di akhir zaman, mendekati hari kiamat, banyak orang terfitnah oleh si Dajjal ini. Dan sifatnya Dajjal a'warul a'in. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Allah itu sempurna, memiliki a'yun, mata yang sempurna, tidak seperti Dajjal. Berarti Quran was sunnah isbat, menetapkan Allah memiliki a'yun. Namun mata yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai. Laisa kamislihi syai. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Tidak sama dengan matanya manusia. Manusia dengan binatang saja matanya tidak sama. Makhluk dengan makhluk. Maka kita tidak boleh menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Mimba bil aula. Taib. Wahuwa kafir, dan orang yang mendustakan, mengingkari dengan mendustakan nama dan sifat Allah, dengan 3 atau 4 contoh tadi, itu fahuwa kafir. Dihukum oleh para ulama orang yang kafir. Bi ijma' al muslimin, dengan ijma'nya kaum muslimin, kesepakatannya kaum muslimin. Taib. Wahuwa alla yungkiruha lianna takdiba khabar Allah Ta'ala wa rasulihi kufrun. Lianna takdiba khabarillahi wa rasulih kufrun. Dikarenakan mendustakan berita Allah, taala, beritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kufrun, itu kufur. Mendustakan berita dari Allah taala, berita dari nabinya yang sahih, kufur. Mukhrijun anil millah bil ijma, keluar dari millah agama dengan ijma'nya para ulama. Oleh karena itu, para ulama dahulu mengkafirkan Jahm bin Safwan. Para ulama dahulu menganggap kufurnya Jahm bin Safwan. Kenapa Jahm bin Safwan dikufurkan oleh para ulama? Karena Jahm bin Safwan ini mengingkari nama Allah. Mengingkari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Jahm bin Safwan ini dikufurkan oleh para ulama karena mengingkari nama-nama Allah azza wa jalla. Taib. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua, ingkaru ta'wil. Ingkaru ta'wil artinya apa? Mengingkari nama dan sifat karena ta'wil. Apa ta'wil? Penafsiran. Jadi dia mengingkari karena ada tafsir yang dia pahami. Tafsir yang dia pahami. Dia percaya dengan nama itu, tapi dia mengingkari barakallahu fikum karena sebab ta'wil. Ta'wil. Nanti akan kita beri contoh. Wa huwa alla yunkiruha. Ingkaru ta'wil, pengingkaran karena ta'wil, ta'wil itu memalingkan makna, itu dia tidak mengingkarinya. Walakin yata'awwaluha ila ma'nan yukhalifu zahiriha. Dia menafsirkan kepada makna, arti yang menyelisihi zahirnya. Dia menafsirkan makna dari nama dan sifat, tetapi yukhalif, menyelisihi zahirnya. Contohnya apa? Yadun. Yadun kalau zahir maknanya tangan. Tayyib. Tapi di sana kadang di dalam bahasa Arab yadun kadang diterjemah dengan ni'mah. Ini ta'wil namanya. Sehingga orang ini terjatuh kepada ta'wil. Barakallahu fiik. Dia percaya Allah punya tangan, namun ditakwilkan tangan itu dengan apa? Nikmat. Atau ditafsirkan dengan quwwah. Ini juga pengingkaran dari nama Allah azza wa jalla zahirnya. Karena dia palingkan ke makna lain. Ini termasuk ingkaru takdzib. Wa hadha naw'an. Nah, ingkaru takdzib ada dua macam. Ingkaru takdzib ada dua macam. Yang pertama, an yakuna li ta'wil musawwikh fil lughatil arabiyyah. Ayakuna jika dia mengingkari li ta'wil karena ta'wil penafsiran musawwikh. Musawwikh artinya ada alasan yang benar fil lughah arabiyyah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dia menafsirkan dengan alasan yang dibenarkan dalam bahasa Arab. Fadala yujibu al-kufr. Yang seperti ini tidak mewajibkan kufur. Yang seperti ini tidak mewajibkan kufur. Tayyib. Yang kedua, alla yakuna lahu musawwikh. Yang kedua, jika dia mentafsirkan, menakwilkan nama Allah yang tidak memiliki sebab. Musawwikh, sebab yang dibenarkan fil lughah arabiyyah, dalam bahasa Arab. Fahadha hukmuhul kufru, yang seperti ini hukumnya kufur. Yang seperti ini hukumnya kufur. Kala tidak ada alasan yang benar, secara lughah tidak terkandung makna itu, sehingga orang ini dikatakan oleh para ulama kufur. Kenapa? Li'annahu idza lam yakun lahu musawwiq sara fil haqiqah takdziba. Karena kalau tidak ada alasan yang dibenarkan dalam bahasa Arab, pada hakikatnya dia mendustakan. Dia mendustakan hakikatnya. Sekarang contoh. Mislu ayakula al-murad biqaulihi ta'ala. Seperti mereka barakallahu fikum mengatakan dalam Al-Qur'an tajri bi'ayunina, dalam surat Al-Qamar 14. Tajri bi'ayunina. Yani tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, kapal itu berjalan di atas air. Dan Allah katakan tajri bi'ayunina. Tajri diterjemahkan oleh mereka bi'aradina. Tajri bi'ayunina diterjemah tajri bi'aradina. Kapal itu berjalan di atas bumi kami. Masa berjalan di atas, di mata? Kata mereka. Bagaimana berjalan di mata? Yang betul dalam bahasa adalah berjalan di atas tanah. Ini kafir. Kenapa? Li'annaha nafaha nafyan mutlaqa. Karena dia menafikan, meniadakan sesuatu yang Allah khabarkan secara mutlak. Bukan berjalan di atas air, bukan berjalan di atas bumi. Barakallahu fikum. Allah katakan tajri bi ayunina. Itu makna yang sharih, yang jelas. Wa hadha mukadzib. Orang ini orang yang mendustakan nama dan sifat Allah. Walau qala, namun kalau ada ini orang yang dia menerjemah atau menakwilkan nama atau sifat Allah yang tidak punya alasan secara lughah, bahasa Arab tidak ada. Tajribi ayunina, ayun dalam bahasa Arab tidak ada terjemahnya ardun, tidak ada. Namun kalau walau qala fi qawli, namun kalau ada seorang berkata bal yadahu mabsutatan, orang Yahudi menuduh Allah itu bakhil. Yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan Allah itu bakhil. Naam. Yadullahi maghlulah. Hulat aidihim. Allah bantah. Hulat aidihim. Orang Yahudi yang bakhil, ya, meminjamkan uang harus dengan riba. Antum yang bakhil. Allah bantah lagi. Bal yadahu mabsutatan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah mabsutatan, dibentangkan oleh Allah. Ya? Allah membentangkan kedua tangannya. Allah memberikan kepada siapa saja rezekinya kepada makhluknya. Yang kafir, yang mukmin, yang muslim diberi rezeki oleh Allah. Tidak bakhil Allah Ta'ala. Nah, sebagian orang mengatakan al-murad biyadaihi, yang dimaksud dengan kedua tangan as-samawat wal-ard. Terjemahnya apa? Langit dan bumi. Ini terjemahan secara bahasa Arab tidak ada. Wa huwa kufrun 'adza. Orang yang menerjemah, menafsirkan kedua tangan diterjemah dengan langit dan bumi, kufur juga. Kufur. Karena secara bahasa Arab tidak ada terjemahnya dua tangan itu maknanya langit dan bumi, tidak ada. Berarti dia mendustakan hakikatnya. Baik. Fahuwa kufrun li'annahu la musawwighun fil lughatil arabiyyah. Dia kufur, mendustakan karena tidak ada makna yang benar secara bahasa Arab. Barakallahu fikum. Yang kedua, wala huwa muqtadha al-haqiqah syar'iyyah. Dan itu tidak sesuai dengan tuntutan hakikat syariat. Barakallahu fikum. Secara hakikat syariat, Allah Ta'ala membentangkan kedua tangannya. Kita percaya itu khabar dari langit. Wa huwa munkir wa mukadzib, berarti dia mengingkari dan mendustakan nama dan sifat Allah. Allah punya sifat zatiyah, punya tangan. Tangan Allah laisa kamislihi syai. Tangan Allah, kedua tangan Allah tidak sama dengan apapun. Wa wasami'ul basir, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kita percaya Allah punya dua tangan, namun kita yakin isbat bila tamsil. Kita menetapkan tanpa memisalkan dengan makhluk. Kata para ulama, isbat bila tamsil. Isbat artinya menetapkan, tetapi bila tamsil, tanpa memisalkan dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk saja tangannya berbeda. Nah, manusia punya tangan, hewan punya tangan dan kaki, namun tidak sama tangannya manusia dengan hewan. Barakallahu fikum. Dan kita tidak mau disamakan, tangan kamu kayak tangan monyet, kita akan marah. Kenapa antum berani menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk? Ahlu sunnah tidak berani. Ahlu sunnah yakin, seyakin-yakinnya Allah punya dua tangan. Namun ahlu sunnah yakin pula, laisa kamislihi syai. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Lakin, inqala, namun, apabila dia berkata, al-murad bil-yadi an-ni'matu awil quwwah. Kalau dia menginginkan makna tangan, nikmat dan al-quwwah, kekuatan, fala yukfar, ini tidak sampai dikufurkan. Tidak sampai dikufurkan. Lianna al-yad, dikarenakan makna yad fil lughah, di dalam bahasa Arab tutlak, dimutlakkan maknanya bimakna ni'mah. Dalam bahasa Arab yad kadang dimutlakkan juga maknanya apa? Ni'mah. Qala syair, sebagaimana kata seorang syair, wa kam lidhalamil laili indaka min yadin duhzizu annal manawiyata takdibu. Yani pada kalimat fa kam lidhalamil lail, berapa banyak di dalam kegelapan malam, indaka min yadin, di sisimu, min yadin, makna min yadin ai min ni'matin. Naam. Berapa banyak lidhalamil lail, karena kegelapan malam di sisimu ada orang yang memberi nikmat. Nah. Tuhdisu annal manawiyah takdibu. Di annal manawiyah yaqul innal dhulmah la takhluqul khair. Karena sebagian orang mengatakan kegelapan tidak bisa menciptakan kebaikan. Wa inna ma takhluqu syarr, tapi kegelapan menciptakan kejahatan. Maka di sini kalau dia menerjemah yad bimana ni'mah, tidak sampai kufur. Namun ini takwil yang harus dikembalikan kepada makna yang jelas. Kalau Allah mengatakan ketika Allah menciptakan Allah Ta'ala menciptakan Adam. Khalaqtu biyadayya, khalaqtu biyadayya. Adam, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maka kita percaya Allah punya tangan dan Allah menciptakan dengannya Nabi Adam. Namun kita tidak boleh, tidak boleh kemudian menerjemah tangan di situ maknanya nikmat. Nikmat. Kenapa? Karena tangan di situ ya tangan. Namun kita yakin laisa kamitslihi syai. Ini yang harus dibedakan. Jika para ulama rahimahumullah mereka menetapkan semua nama-nama sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila ta'wil wala tamsil wala tashbih, tanpa ta'wil. Apa ta'wil? Memalingkan makna. Allah punya wajah, wujuh. Allah memiliki wajah, maka kita percaya Allah memiliki wajah. Tidak boleh ta'wilkan kepada rahmat. Tidak boleh. Isbat bila ta'wil, isbat tanpa menta'wil. Wala tashbih, tanpa menyerupakan. Wala tamsil, tanpa memisalkan dengan makhluk. Ini qawaid dari kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini butuh waktu yang panjang untuk membahas bab ini. Barakallahu fiik. Lalu kata muallif, kita sudah tahu maknanya jahada adalah tadi, dan jenis juhud menentang nama dan sifat Allah, dan juga hukum masing-masing dari orang yang menentang tadi, dilihat keadaannya. Sekarang Syekh menyebutkan babu man jahada syai'an minal asma'i wasifat. Apa yang dimaksud dengan al-asma'? Al-asma' jam'u ismin. Asma' itu jamak dari kalimat isim. Isim itu mufrad, al-asma' itu jamak. Jamaknya taksir. Waqtalafa fi istiqaqihi. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan al-asma minas sumuw. As-sumuw. Apa makna as-sumuw? Al-irtifa', tinggi. Al-asma kadang maknanya terambil dari kalimat sumuw. Sumuw artinya al-irtifa', tinggi. Wa wajhu hadza, sisi makna ini, annal musamma yartafi' bismihi, bahwa sisinya al-musamma sesuatu yang diberi nama, yartafi' akan naik dengan sebab nama itu. Wa yatabayyanu wa yadhar, akan jelas dan akan muncul. Ketika seorang diberi nama, sebelum ada nama itu orang tidak kenal siapa dia. Begitu tampil di depan, masmuk, siapa nama kamu? Abdullah. Nama Abdullah naik, naik. Yang sebelumnya tidak dikenal, tidak disebut, dan tidak nampak nama orang ini namanya Abdullah. Sehingga dikatakan al-asma bima'na sumu. Yang tadinya tidak kelihatan di bawah, naik jadi nampak kelihatan. Itulah al-asma. Sehingga nama ini barakallahu fiik, nanti di hari kiamat akan dipanggil. Akan dipanggil, naam, ketika ruh diangkat ke langit, naam, malaikat bertanya, ruhnya siapa ini? Malaikat langit, penjaga langit bertanya kepada malaikat yang membawa arwah ke langit, ruhnya siapa ini? Malaikat menyebut ruh fulan ibni fulan. Ruhnya si fulan, anaknya si fulan. Disebutkan namanya dan bapaknya. Nah, karena nama itu banyak. Nama orang banyak tapi bapaknya beda-beda. Namanya Abdullah, bapaknya beda-beda. Ada ya Abdullah bin Abdurrahman, ada Abdullah bin Abdul Hakim, ada Abdullah bin Abdul, sekian banyak putra dari Abdullah dalam bapaknya beda-beda. Mereka disebutkan namanya dan bapaknya. Disebut nama yang terbaik di muka bumi. Itu kalau orang mukmin. Kalau orang kafir, ketika diangkat ke langit, malaikat tidak membuka pintu langit. Arwah ini dilempar ke bumi. Sebelumnya ditanya rohnya siapa ini? Rohnya fulan bin fulan. Disebutkan dengan nama yang jelek di muka bumi. Jadi nama itu akan terus ada sampai hari kiamat nanti. Maka jadilah nama yang terbaik. Berilah nama yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu yang akan muncul di depan kita, namanya si fulan. Kalau di sini ada orang tak panggil, coba namanya Abdullah maju. Yang namanya Abdullah kan maju. Tampil dia, sumum, naik. Terlihat. Ini secara makna al-asma terambil dari kalimat as-sumum. Yang kedua, wakil. Wakil minasimat as-simat. As-simat maknanya apa? Al-alamah, tanda. Tanda. Jadi nama itu untuk tenger. Nama itu barakallahu fik secara makna adalah al-alamah, tanda. Baik. Wa wajhuhu, sisi makna al-asma terambil dari kalimat as-simat yang artinya tanda. Annahu alamatu ala musammah, bahwa nama adalah alamat, tanda untuk yang diberi nama, tanda untuk sesuatu yang diberi nama. Ada orang lahir ke dunia, ya, lahirnya pas Sabtu Pon, Sabtu Pon. Orang tua biar ingat kasih nama Sapon, Sabtu Pon. Kenapa? Untuk mudah ngasih tenger. Mungkin anaknya 10, ini lahirnya Sabtu Pon, ini Jumat Kliwon, ini Jumat Legi, supaya mudah mengingat-ingat Sapon. Tampilah Sapon. Sapon itu tenger anak yang lahir pada Sabtu Pon. Itu kalau orang Jawa ya. Barakallahu fikum. Karena untuk tanda sesuatu diberi nama. Untuk mempermudah sesuatu diberi nama. Itu sisi makna yang kedua, al-asma mengandung arti al-alamah karena terambil dari as-simat. Taib, warajih annahu mustaq min kilayhima. Al-asma, kalimat al-asma yang sahih, yang rajih, kata Syekh, terambil dari keduanya. Terambil dari sumum dan terambil dari as-simat. Wal murad bil asma, namun pembahasan di sini, pembahasan dalam kitab tauhid, barakallahu fik, pembahasan di sini dalam kitab tauhid di sini adalah asmaullah. Pembahasannya adalah nama-namanya Allah. Karena Allah Ta'ala punya nama-nama. Namanya tidak hanya satu. Namanya Allah itu barakallahu fik bukan hanya satu. Tapi dikatakan al-asma, nama-nama, berarti banyak. Maka nama yang dimiliki oleh Allah Ta'ala bukan hanya Allah, tapi Allah Ta'ala memiliki nama yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Tapi Allah itu satu. Al-Ahad. namanya banyak, tapi Allah itu Al-Ahad. Taib. Wabis sifat, Allah Ta'ala juga punya sifat. As-sifat yang dimaksud sifatillah azza wa jal. Wal farqu bainal ism was sifat, apa bedanya nama dan sifat? Apa perbedaannya antara nama dan sifat? Was sifat bainal asma bainal ismi was sifat, anal isma matusamma bihillah. Al ism adalah nama yang Allah namakan pada dirinya. Al-asma yang dimaksud nama yang Allah namakan pada dirinya. Jadi Allah menyebutkan dirinya memiliki nama dalam Al-Quran. Kalau antum buka Al-Quran, antum akan ketemu nama-nama Allah yang banyak. Baik. Dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah Ta'ala la ilaha illa huwa, dia yang memiliki nama yang baik. Nama yang husna, nama yang baik. Jadi nama-nama Allah semuanya itu baik. Singkat, kita harus mengimani dan membenarkan. Itu al-ism. Adapun sifat, as-sifat adalah matasofa bihi, perkara yang Allah sifati dengan dirinya. Allah memiliki nama dan Allah mensifati dengan sifat pada dirinya. As-sifatu bihi, sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang kita harus mengimani dan membenarkan. Namun di sini pembahasannya ada orang yang menentang. Ada orang yang menentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga penting untuk didudukkan penjelasannya agar orang yang mengaku dirinya muslim bertauhid jangan sampai menentang satu saja dari nama Allah, satu saja dari sifat Allah. Kenapa? Permasalahannya tadi, kadang bisa jadi kufur karena sebab menentang salah satu dari nama-nama Allah. Misalnya Allah punya nama Ar-Rahman, ya Ar-Rahman. Ada orang berdoa, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ketika dia manggil ya Rahman, sedang memanggil ya Allah. Sama. Kulidullaha awidur Rahman. Dalam Al-Quran. Katakanlah Allah, berdoalah kamu dengan menyebut Allah awidu ar-Rahman. Atau kamu memanggil dengan nama Allah ar-Rahman. Sehingga orang musyrik ketika Nabi SAW sujud menyebut nama Ar-Rahman, mereka marah. Oh, Muhammad juga punya sekutu, Rahman. Ya. Padahal ini bukan mensyirikan Allah Ta'ala, bukan menyekutukan Allah Ta'ala, karena Allah sendiri memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lain waktu insyaAllah pembahasan dari bab ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.